Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama pemirsa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Saya Sandrina Malakiano. Pemirsa, di kalangan masyarakat kota Mekah, Abu Lahab dikenal sebagai penentang kenabian Muhammad. Bahkan tidak segan-segan ia menantang dan mengumpat Nabi Muhammad di depan kaum muslimin. Sebagai contoh, Abu Lahab pernah mengumpat Nabi Muhammad dengan ungkapan, "Binasalah engkau Muhammad sepanjang hari." Umpatan seperti itu seringkali keluar dari mulut Abu Lahab, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap saja bersikap tenang. Meskipun demikian, Allah menunjukkan sikap murka, dan kemurkaan tersebut dituangkan di dalam surat Taubat yang menjadi pembahasan kita untuk kali ini. Untuk mengetahui pembalasan apa saja yang diberikan Allah kepada Abu Lahab, kita simak bersama uraian Ustaz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man wala. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas surah Tabbat atau surah Al-Lahab. Surah ini termasuk salah satu surah yang diterima oleh Nabi paling dahulu. Sementara ulama berkata ini surah yang keenam yang diterima Nabi. Untuk memahaminya kita perlu melihat latar belakang turunnya surah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bermaksud menyampaikan ajaran Islam khususnya kepada keluarga beliau. Apalagi menurut sementara ulama setelah turun perintah Allah wa anzir ashiratakal aqrabi. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Terlepas apakah itu keluarga yang beliau undang atau tidak, yang jelas suatu ketika beliau mengundang mereka di samping Ka'bah. Beliau naik di Bukit Safa, kemudian berkata kepada hadirin, "Seandainya saya menyampaikan pada kalian bahwa di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kota Mekah, apa kalian percaya atau tidak?" Mereka semua menjawab, "Kami belum pernah mengalami darimu suatu kebohongan. Engkau adalah orang jujur." Maksudnya, kami percaya itu. Lalu Nabi melanjutkan, "Sesungguhnya di balik hidup ini, bagi orang-orang yang tidak percaya pada tuntunan Tuhan, tidak percaya kepada apa yang aku sampaikan, di balik itu ada siksa Tuhan yang menanti." Mendengar ini, ada salah seorang paman Nabi bernama Abdul Azza. Itu kaum musyrik antara lain menyembah berhala namanya Al-Lat dan Al-Uzza. Orang ini, paman ini dinamai atau bernama Abdul Azza. Dia lantas berteriak, "Tabban laka alihada jama'atana, binasalah engkau, celakalah engkau. Apakah untuk tujuan menyampaikan ini kamu kumpul kita? Ini orang-orang sibuk, kamu kumpul hanya untuk menyampaikan ini." Nabi terdiam. Maka turun surah ini. Apa itu? Tabbat yada Abi Lahabin watab. Okay. Sekarang kita mari lihat. Kata tabbat terambil dari kata tabba, hanya dirangkaikan dengan ta'nis. Karena kata yad itu mu'annas majazi. Jadi tabbat yada Abi Lahabin watab. tatabba itu begitu juga batta, ta baru ba atau ba baru ta, itu berarti putus. Biasanya digunakan untuk menggambarkan keburukan. Jadi sudah putus bahwa orang ini mendapatkan keburukan. Sudah putus bahwa orang ini celaka. Sudah putus bahwa orang ini binasa. Tabat yada Abi Lahabin watab. Kita masih akan kembali pada tabat. Kita terangkan dulu yada. Yad itu, yada itu dua tangan, yad itu tangan. Kalau kita berkata binasalah kedua tangan, apa cuma kedua tangannya yang binasa, kakinya tidak apa-apa? Tidak. Biasanya tangan itu digunakan, yang paling utama digunakan untuk melakukan aktivitas. Dan kalau tangan orang sudah tidak, sudah binasa, itu biasanya totalitasnya ikut binasa. Nah, kalau begitu yada di sini digunakan dalam arti totalitas yang bersangkutan. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Oke. Abi Lahab. Tadi saya sudah katakan bahwa namanya Abdul Uzza. Dia digelar Abu Lahab atau Abi Lahab. Lahab itu artinya lidah api. Lidahnya api. Kita lihat biasa, api menyala-menyala, itu lidahnya. Kenapa dia digelar Abu Lahab? Ada yang berpendapat bahwa gelar ini bukan Al-Quran yang memberinya gelar itu. Tetapi masyarakat memberinya gelar itu karena mukanya itu merah. Pipinya ini seperti, saking merahnya bagaikan diibaratkan seperti nyala api. Ada lagi yang berkata bahwa gelar itu diberikan oleh Al-Quran. Yang pertama, karena Al-Quran tidak mau mencatat nama yang bersangkutan, apalagi nama yang bersangkutan itu adalah hambanya berhala. Jadi tidak usah disebut dia nama berhala, tidak diakui. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua berkata begini, itu untuk mengisyaratkan bahwa jilatan api akan selalu bersama dia nanti di akhirat. Tidak? Dua. Yang ketiga, ada yang berpendapat begini, seandainya kalau Al-Quran menyebut seseorang bukan namanya tapi gelarnya, maka itu untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan orang itu, peristiwa yang berkaitan dengan yang manusia yang disebut gelarnya ini masih bisa berulang sepanjang masa. Nah, kalau di sini Abu Lahab menolak mempercayai kebenaran Nabi Muhammad, masih ada enggak orang lain nanti yang bisa menolak kepercayaan Nabi Muhammad? Masih ada. Nah, karena masih ada, disebut gelarnya bukan namanya. Itu juga sebabnya seringkali Al-Quran tidak menyebut tempat, tidak menyebut waktu, sebab ini peristiwa bisa terjadi sewaktu-waktu. Tapi kalau dia sudah sebut nama, maka biasanya, ini menurut seorang ulama di Mesir bernama Mutawalli Syarawi, kalau dia sudah sebut nama, itu tidak akan berulang lagi peristiwa itu. Seperti waktu dia sebut namanya Maryam yang melahirkan Isa, atau menyebut namanya Zaid yang Nabi kawini tanpa akad nikah karena langsung Allah yang memerintahkan kawin. Itu. Oke, betapapun. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Kita masih punya bahasan lagi satu dalam ini. Mengapa diulangi tabbat yada, tabbat dan tabba? Kan tabbat sama saja dengan tabba. Ya, kenapa diulangi? Pendapat pertama berkata begini. Tabbat itu doa. Seakan-akan Allah berfirman, semoga celaka Abu Jahal. baru dilanjutkan. Memang dia udah celaka. Ya toh? Nah, pendapat ini terus terang saya kurang serak. Tidak baik itu mendoakan orang celaka. Ya toh? Itu ada pesan, jangan berdoa untuk orang lain dengan kejelekan. Karena malaikat mengaminkan doamu sambil berkata mudah-mudahan kamu juga begitu. Masih ada pendapat-pendapat lain, kita akan lihat sebentar. Namun mari kita berhenti sejenak melihat satu fragmen. Kemudian kita akan berdiskusi. Ustaz, Ustaz mau minum apa? Sebentar, duduk dulu, Dad. Sini. Sepertinya ada yang tidak sembunyikan. Enggak ada, Ustaz. Cuma begini loh. Sejak dari tadi pagi tuh banyak sekali telepon dari anggota pengajian yang intinya sih mereka tuh enggak mau datang pengajian sebelum ada klarifikasi dari Ustaz. Klarifikasi apa? Jadi, Ustaz belum baca Quran hari ini? Belum. Sebentar ya, Ustaz. Maaf, Ustaz. Ini Qurannya. Siapapun tidak akan pernah percaya bahwa ternyata Kiai Gondang Muhtaram Hambali diam-diam memiliki wanita simpanan. Kali ini, Yayu, seorang pramugari sebuah penerbangan terkemuka di Indonesia, mengaku telah mengandung janin hasil hubungannya dengan Kiai Gondang itu. Astaghfirullahaladzim. Benar-benar fitnah. Maaf, Ustaz, kalau saya boleh tanya, bagaimana kebenaran berita itu ya? Subhanallah, Hilda percaya kalau Ustadz ini punya wanita simpanan. Hati kecil Hilda sih bilang enggak, tapi orang kan gak mungkin memuat berita kalau gak ada buktinya. Dan datanya itu kan detail sekali, sampai ada harinya, ada jamnya, bahkan ada tempat hotel Ustadz menginap. Hilda harus ingat bahwa munculnya berita itu lahir ada kalanya dari keuletan seorang wartawan. Tapi ada kalanya juga dari paket orang tertentu yang punya power. Dan Ustadz ini punya dugaan kuat siapa dalang dibalik semua ini. Kalau begitu, kenapa gak kita gugat saja, Ustadz? Sabar Hilda, Ustadz ini sedang diuji oleh Allah. Biarkan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu hidayah bagi si pembuat fitnah itu. Pada akhirnya Hilda akan tahu apa motif di balik pemberitaan ini. Sebagai seorang murid, Hilda sih siap membantu konversi pers untuk membantah berita ini. Kalau enggak, nanti gimana dong nama baik Ustaz? Terima kasih atas perhatian Hilda. Biarkan publik yang akan menilai. Dan tolong sampaikan maaf Ustaz kepada segenap anggota pengajian. Jelaskan semua itu adalah fitnah. Jadi Ustaz tidak mau membaca berita itu? Sepertinya begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Abi harus segera pulang. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. soal berita di koran hari ini. Iya, ini masalah serius, Ki. Umi gak terima. Iya, iya, iya, iya. Abi segera pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz masih ada acara lain. Mau pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Halo, ini kediaman Ustaz Mustarom. Ternyata saya salah Ustaz. Ustaz yang sangat saya hormati, ternyata seorang pezina. Dari siapa ini? Ustaz seperti itu atas untuk Tuhan. Halo? Halo? Umi, gak usah diangkat telepon itu. Menurut kamu, berita itu benar gak sih? Selintas sih benar, tapi menurut Zahra, berita itu bohong. Sebaiknya Umi langsung aja tanya sama Abi. Dari mana kamu dapat kesimpulan seperti itu? Ya, namanya saja feeling. Yang dari dasarnya feeling, the feeling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah selesai bisa orangnya itu? Sudah, Bi. Tapi Zahra ingin baca lagi. Habisnya Umi pengen dengar langsung komentar Abi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok tiba-tiba ada berita heboh seperti ini? Umi malu, Bi. Malu. Itu semua adalah fitnah yang keji. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keji dibanding pembunuhan. Dan Abi punya dugaan kuat siapa dalang dibalik semua ini. Fitnah? Tapi walaupun fitnah atau tidak, yang jelas berita ini sangat membuat malu keluarga kita. Jadi kalian percaya berita fitnah itu? Kalau memang berita itu fitnah, Abi lapor saja ke polisi dan tuntut orang yang Abi curigai. Kalau Abi tidak berani lapor, berarti berita ini benar dan Abi melanggar syariat Islam. Demi Allah dan demi Rasulullah, Abi tidak pernah melakukan semua yang tertulis di koran itu. Abi ini ustaz, tahu aturan, dan Abi ini biasa kasih pengajian ke masyarakat. Kalau sampai Abi ini bereaksi, persoalannya makin tambah runyam, bukan sebaliknya. Jadi Abi tidak mau membantah berita ini? Tidak. Kalian tidak usah risau, tidak usah merasa rendah diri, dan tidak usah membuat klarifikasi. Kita diam saja, semua kita serahkan kepada Allah. Abi, Zahra kan punya teman wartawan. Nah, bagaimana kalau Zahra minta tolong sama dia untuk menulis berita bantahan di koran itu? Bagaimana, Bi? Sekali lagi, Abi minta kalian tidak usah bereaksi apa-apa. Kita doakan saja. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada si pembuat fitnah itu. Yuk kita sabar dulu dan kita mohon kepada pengadilan Allah Azza wa Jalla. Baik, silahkan yang mau bertanya siapa? Anda, silahkan. Begini Ustaz, sebagai da'i atau juru dakwah, banyak sekali tantangannya. Selain tantangan moral, juga tantangan materi. Merujuk pada kisah Abu Lahab dan juga kisah yang ada di fragmen tadi, saya menangkap inti daripada kedua cerita yang ada di fragmen kemudian pada surat Al-Ahzab ini, bahwasanya seorang dai selalu mendapat tantangan moral atau selalu dizolimi oleh orang, atau selalu mendapat perbuatan zolim dari berbagai pihak. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada batasan untuk menerima perbuatan zolim dari seseorang itu? Artinya, kalau dia selalu dizolimi, apakah ada batasannya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang yang mazlum, orang yang dizolimi, dan dia selalu bersabar atas perbuatan zolim yang ia terima, apakah kesabarannya itu menunjukkan kedalaman dari ketakwaannya dia? Artinya menunjukkan kedalaman ketakwaan dia. Begitu saya. Terima kasih. Iya. Seorang, jangankan dai yang berdakwah, semua kita berkewajiban untuk sabar. Beragama itu sabar dan syukur. Rugi, kita pernah jelaskan surat wal asri, rugi orang. Hanya pertanyaannya, ada enggak batasnya kesabaran? Begini. Yang pertama dulu, kita dituntut untuk semaksimal mungkin bersabar. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita menerima penganiayaan. Ya toh? Salah satu tanda orang beriman adalah apabila dizalimi, dia membela diri. Tetapi pembelaan diri itu juga bukan dengan mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau ada yang menzalimi Anda, Anda bukannya menerima. Anda boleh membalas, tetapi dalam koridor hukum. Jangan lantas menzalimi, orang menzalimi Anda, lantas Anda justru menzalimi dia. Dalam koridor hukum, Anda dizalimi, Anda difitnah, ajukan gugatan. Ya, tetapi pada dasar itu sebabnya di dalam ketaatan pun perlu kesabaran. Ya, hidup ini adalah kesabaran. Saya kira itu. Nah, memang semakin Nabi bersabda, yang paling serius, yang paling besar cobaannya itu adalah Nabi. Kemudian makin menurun. Ini berarti semakin tinggi pohon, semakin banyak angin yang menerpanya. Nah, disitulah diuji kesabaran seseorang. Itu sebabnya wahyu kedua atau ketiga yang diterima Nabi itu mengajarkan kesabaran. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Ya kan? Itu tuntunan bagi seorang dai. Ya, jadi dai harus sabar, harus tahan mental. Jangan baru sedikit udah mundur. Ya, saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pembahasan Ustadz mengenai surat Al-Lahab ini, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, bahwa Al-Quran atau Allah Subhanahu Wa Taala melalui surat ini telah menetapkan kepada Abu Lahab adalah sebagai orang yang celaka dan akan masuk ke dalam api neraka. Nah, bagaimana sikap Abu Lahab ketika telah mendapatkan seolah-olah vonis dari Allah melalui firman-Nya ini? Dan yang kedua, bagaimanapunlah sikap kaum Quraisy ketika itu, ketika telah mendengar keputusan ini? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kita sering mendengar, terutama ketika acara Maulidan digelar, ada sebagian mubalig menerangkan, mengangkat suatu keterangan bahwa Abu Lahab itu nanti, walaupun dia telah diponis oleh Allah di dalam kekal dalam api neraka, dia itu nanti pada setiap hari Senin itu katanya akan mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, dia itu membebaskan kalau nggak salah seorang hambanya untuk diperintahkan untuk merawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah pada saat itu Abu Lahab merasakan kegembiraan dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendapat itu? Apakah itu benar? Terima kasih. Yang pertama, bagaimana tanggapan Abu Lahab atau kaum musyrik setelah mendengar ini? Lah, mereka tidak percaya Quran kok. Seandainya mereka percaya Quran, seandainya mereka percaya wahyu, pasti berubah sikapnya. Abu Lahab tidak percaya. Ya toh? Nah, yang kedua, memang ada riwayat menyatakan demikian. Nah, ada riwayat bahwa diringankan siksanya karena dia bergembira, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyia-nyiakan amal baik seseorang, walaupun sebenarnya orang itu tidak percaya kepada-Nya. Orang yang dizalimi tidak harus berdiam diri. Ia memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri dengan cara melakukan balasan yang setimpal. Tapi bisa juga ia malah mendoakan agar orang yang berbuat zalim itu diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian ini pemirsa akan diuraikan tentang perilaku istri Abu Lahab. Berikut ganjaran yang akan diterimanya. Kita simak bersama. Kita lanjutkan bahasa Tabat ya Abi Lahab bin Watab. Jadi tadi kita katakan Tabat ada yang berkata doa dan Watab, maka sesungguhnya dia telah ini. Yang kedua, saya kira yang lebih baik kita bagi Tabat yada Abi Lahab, binasalah Abu Lahab. Watab, binasalah keluarganya. Karena kan nanti ada istrinya disebut di sini. Nah, atau binasalah Abu Lahab di dunia, Watab binasa juga dia di akhirat itu. Tabat yada Abi Lahab bin Watab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan. Tidak berguna bagi Abu Lahab hartanya. Ada yang mengartikan ma, bukan nafi, bukan berarti tidak, tetapi pertanyaan, apakah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakannya? Ini pertanyaan yang mengundang jawaban tidak, tidak berguna. Nah, ada... Saya akan kembali ke sana nanti untuk melihat ma'arna anhumalu huwa makasab. Saya slanaran zatalahab. Dia akan masuk, akan terbakar di api yang lahab. Ada lagi lahab. Api yang berkobar-kobar, yang jilatannya, yang lidah apinya itu begitu besar. Saya slanaran zatalahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya hammala, sering sekali, banyak sekali memikul kayu. Ini apa maknanya ini? Istrinya banyak memikul kayu. Ada yang berkata bahwa di neraka nanti yang ikut menyulut api itu adalah istrinya. Dia yang membawa itu kayu-kayu. Nah, kita bisa bayangkan betapa tersiksanya manusia ini. Biasanya suami itu atau istri itu ingin membela pasangannya, ya kan? Biasanya suami itu atau istri itu mau berkorban demi pasangannya. Tapi di sini lebih tersiksa dia karena yang menyulut itu adalah istrinya sendiri. Fi jidiha hablum min masad. Jid ini leher. Di lehernya ada tali yang begitu kokoh. Tali itu dijadikan pengikat kayu bakar itu. Jadi dia cuma tidak mengambil kayu satu demi satu. Ya. Nah, ini satu makna. Makna yang lain, hamalatal hatab, dia itu pembawa isu, pembawa rumor, pembawa berita-berita yang memutuskan persaudaraan, yang memutuskan hubungan kasih sayang antara seseorang. Nah, istrinya ini seringkali membawa berita-berita bohong menyangkut Nabi Muhammad. Itu jadi hamalatul hatab di sini diartikan sebagai pengertian majazi, bukan kayu bakar yang dia bawa. Nah, pendapat ketiga mengatakan begini. Memang istri Abu Lahab itu, istrinya itu bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil. Saudaranya Abu Sufyan. Istrinya Abu Lahab ini benci juga kepada Nabi, sehingga dia seringkali menaburkan duri-duri tempat Nabi berjalan. Jadi dikatakan hamalatul hatab fi jidiha hablum min masad. Kalau penafsiran pertama dan kedua ini kita pahami, maka fi jidiha hablum min masad bukan lagi seperti pengertian pertama di lehernya ada kayu bakar, tidak. Nah, itu perempuan senangnya pakai kalung kan. Oke, kalungnya mesti kalung berlian ya. Ya, kalung yang indah, ya kan? Nah, kira-kira kalau di kalungnya itu tali yang terbuat dari sabut, bagus enggak itu? Ya pasti orang gila ini. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud. Fi jidiha hablum min masad. Satu hal lagi yang saya ingin kemukakan, masad itu ada yang berkata pohon yang darinya dibuat tali yang kuat seperti tambang untuk perahu, pengikat perahu, kuat sekali tadi. Ada yang berkata masad itu sabut kelapa. Nah, apapun maknanya, yang jelas ini adalah gambaran tentang keburukan, ya kan? Gambaran tentang keburukan. Saya ingin kembali seperti apa yang saya janjikan pada ma'agna anhu maluhu wa makasab. Bisa diartikan bahwa tidak berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakannya di akhirat nanti. Nah, ada lagi yang berkata begini, ada kisahnya singkat saya ingin kemukakan. Ini waktu perang Badar, semua tokoh-tokoh berangkat ke Badar, Abu Jahal tidak berangkat, dia kirim utusan. Kembalinya Abu Sufyan bertemu dengan Abu Sufyan di rumah Al-Abbas, Ummul Fadl, dan ada satu dia punya pembantu. Ditanya Abu Sufyan, bagaimana hasil peperangan? Dia katakan, kita kalah. Bahkan kita merasa menyerahkan kita punya leher, kita punya bahu kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dan kita ada melihat hal-hal yang aneh. Terus ini pembantu berkata, oh itu dia malaikat. Begitu dia berkata itu dia malaikat, Abu Jahal, kamu ngomong begitu. Ditampar ini si ini. Waktu ditampar, istrinya Al-Abbas terus berkata, saya sudah muslimah. Saya punya suami sudah muslim, ini sudah muslim. Baru dia dorong Abu Jahal, terjatuh. Waktu terjatuh itu, dia tidak bisa melawan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu salah satu makna, ma'agna anhu maluhu wa makasab. Abu Lahab ini meninggal karena lepra. Di rumahnya 2 hari udah bau. Masyarakat takut dari itu. Akhirnya dia didorong pakai kayu yang ini sampai digalikan lubang, didorong dia. Setelah itu dilempari batu karena mereka enggak mau mendekat, dilempari batu dan tertimbun. Itulah akhir dari Abu Lahab. Istrinya juga mati di dalam kekafiran. Saya kira ini kandungan dari surah Al-Lahab. Mari kita diskusikan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan penjelasan Ustadz mengenai makna surat Tabat, di mana digambarkan penyiksaan terhadap Abu Lahab, apakah itu merupakan pembalasan yang akan diterima bagi orang-orang yang dolim di akhirat nanti? Terima kasih. Tabat, celaka, binasa. Siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan ilahi, siapapun yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, pasti binasa. Itu kalau dia tidak bertobat ya. Dia pasti binasa. Kebinasaan itu bisa terjadi di dunia, bisa terjadi di akhirat. Kebinasaan yang digambarkan oleh surah ini menyangkut Abu Lahab, itu di dunia dan di akhirat. Di akhirat itu dinyatakannya saya selanaran, di dunia paling tidak kegagalannya mencapai cita-citanya untuk menghancurkan Nabi Muhammad, kematiannya yang begitu tragis, kondisi anak-anaknya yang kemudian juga seperti itu. Nah, ini semua adalah kebinasaan. Itu contoh, walaupun tidak harus sepenuhnya sama, tetapi itu adalah kebinasaan duniawi dan ukhrawi, mencakup semua orang. Itulah disebabnya saya katakan, kalaupun Abu Lahab, ada Abu Lahab-Abu Lahab baru yang bisa mengalami seperti itu. Saya kira demikian, Bu, ya. Kita ingin mengambil kesimpulan dari ini. Yang pertama, Abu Lahab itu paman Nabi, ya kan? Agama ini menjatuhkan sanksi yang besar sekalipun, walaupun itu terhadap keluarga Nabi. Jadi sini tidak ada KKN-nya, tidak ada pilih kasih. Itu satu. Yang kedua, kita perhatikan di sini, surah ini tidak pakai kul. Ya, kalau kul ya ayyuhal kafirun, yang dimaki di sini adalah Nabi. Ya, ya kan? Binasa kamu wahai Nabi. Tidak. Yang menjawabnya bukan Nabi, yang menjawabnya Tuhan. Apa maknanya itu? Kalau kuliahil kafirun, yang dimaki Tuhan, Nabi disuruh jawab. Kalau di sini Nabi tidak disuruh jawab, itu berarti kalau ada yang maki Anda, jangan jawab. Tuhan akan menjawab atas nama Anda. Itu sebabnya ada ungkapan menyatakan, siapa yang berkata pada Anda bahwa kalau kamu ngomong satu, mendengar jawabannya dari saya 10, katakan padanya, kalau kamu maki saya 10 kali, kamu tidak akan mendengar jawaban walau sekali. Siapa yang memaki kamu, katakan kepadanya, kalau makianmu benar, saya mohon semoga Tuhan mengampuniku. Kalau makianmu salah, saya mohon semoga Tuhan mengampunimu. Ini kesimpulan yang dua kesimpulan ini kalau kita dapatkan dari surah Tabat ini, walaupun dia berbicara tentang Abu Lahab dan siksanya, walaupun boleh jadi jarang dibaca surah ini, tapi sebenarnya dia mengandung pelajaran yang sangat dalam bagi setiap orang untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Yang terakhir, ini juga menggambarkan bahwa dalam kedurhakaan terjadi permusuhan walau antar suami istri di hari kemudian. Dan dalam ketaatan akan berhimpun suami istri di sorga. Kalau Anda taat, Anda akan berhimpun dengan siapa yang Anda kasihi. Kalau Anda durhaka, Anda akan dipisahkan, bukan hanya dipisahkan, tapi akan saling bermusuhan. Itu barangkali kesimpulan yang dapat kita ambil dari surah Tabat ini. Kita sudahi, insya Allah kita akan bertemu dalam episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, kita tidak bisa menghindar dari komunitas atau sapaan orang lain. Tapi Islam menganjurkan kita agar menghindari segala sesuatu yang bisa menimbulkan kecemburuan bagi atau pada diri orang lain. Pemirsa, hanya sampai di sini saya menjumpai atau menemani Anda dalam Tafsir Al-Misbah Mengenal Juz Amma bersama Ustaz Quraisy Shihab untuk episode hari ini. Kami harap apa yang sudah kami hadirkan membawa manfaat bagi kita semua. Saya Sandrina Malakiano pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.